pujaan hati. Setiap malam aku merindu terbayang raut wajah manismu. Terangkanlah malam kelamu bersama. Hilangkan gundang menyerbang rindu, sungguh aku rindu.